Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keimanan kita ini bisa naik dan juga bisa turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka selalulah kau berupaya untuk meningkatkan kualitas imanmu. Perbaruhilah selalu dengan berbuat taat. Agar ta'udzubillah jangan sampai datang yang namanya kematian sedang keimananmu dalam keadaan turun. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dia dicintai oleh Allah. Semakin rendah keimanan seseorang, semakin dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah, seseorang ingin memperbarui apa yang dia miliki. Kita punya baju, kita ingin kita perbarui. Yang lama kita perbarui. Kita punya sepatu, yang lama kita perbarui. Kita nggak membiarkan sesuatu yang lama ada di dalam diri kita. Tapi kita selalu ingin memperbaruinya. Begitu pula keimanan kita. Keimanan kita yang naik dan turun ini, mesti kita perbarui selalu. Agar kita mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dipandang oleh Allah dengan pandangan yang penuh dengan keridhaan. Dengan apakah kita memperbarui iman kita? Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah selalu imanmu dengan kau memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah dalam alam semesta ini kecuali Allah. Yakini betul dalam hatimu, kau ucapkan dari lisanmu, niscaya imanmu akan selalu terbaharui, imanmu akan terlalu terangkat, imanmu akan meningkat berkat dari kalimat la ilaha illallah. Itulah afdol, paling baiknya perkataan yang dikatakan oleh bahkan para nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Mari senantiasa kita berzikir la ilaha illallah, agar zikir itu yang menemani kita untuk kita meninggalkan dunia yang fana menuju keridhaan Allah di akhirat yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.